أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih dengan kitab Syarh Masail Jahiliyah, keterangan dari Syekh Salah Fauzan tentang kitab yang berisikan tentang permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diingkari dalam agama kita, yang mana masalah tersebut masih tetap ada di tengah-tengah umat ini. Karena itu butuh dibahas hal-hal apa sajakah yang itu adalah amaliyah jahiliyah yang ternyata masih dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman sekarang ini mengatasnamakan Islam. Urusannya berat, mengatasnamakan Islam, padahal itu adalah perbuatan jahiliyah yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah masuk pada bab baru sekarang kita masuk. Bab yang ke-36. Tuqarribuhum ilallahi bitahrimil halal wa tahlilil haram. Bab yang ke-36 berkaitan tentang di antara perbuatan kaum jahiliyah adalah mereka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, dalam rangka beribadah, dalam rangka untuk mereka menjadi hamba yang dekat dengan Allah, tetapi caranya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini satu hal yang sangat bertolak belakang, yang namanya mendekatkan diri kepada Allah tentunya dengan mentaati syariatnya. Mentaati syariatnya di antara bentuknya adalah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini mendekatkan mereka kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak menghalalkan dan mengharamkan adalah hanya Allah semata yang memiliki hak tersebut. Tidak ada manusia yang diperbolehkan menghalalkan atau yang mengharamkan. Bahkan itu termasuk dari bagian kesyirikan. Sebagaimana terjadi kesyirikan itu di kalangan Yahud dan Nasara, di mana mereka menjadikan para pendeta, para pastor atau pimpinan-pimpinan keagamaannya mereka dijadikan sebagai arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam pembahasan yang telah lewat bahwa mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah mengangkat para ruhban dan para ahbar, yakni tokoh-tokoh mereka, sebagai arbaban tuhan-tuhan min dunillah selain Allah. Dalam rangka apa mereka menjadikan para tokoh mereka sebagai tuhan? Apa maka didoai, disujudi, disolati. Bukan dalam rangka bab yang sering kita bahas ini. Mereka menghalalkan, maka kaumnya pun ikut-ikutan menghalalkan, walaupun itu hal yang diharamkan oleh Allah. Atau ketika tokoh mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kaumnya pun mengikuti pengharaman dari tokoh mereka. Maka itu adalah bentuk peribadatan mereka. Fatilka ibadatuhum. Sehingga mengikuti penghalalan, mengikuti pengharaman yang dilakukan oleh manusia, di saat dia melanggar ajaran Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Bentuk apa? Kesyirikan. Jadi menyekutukan Allah dengan manusia tersebut yang engkau ikuti penghalalannya dan engkau ikuti pengharamannya, ketika penghalalannya dan pengharamannya tersebut berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap sepele bagian ini, jangan dianggap hal ini remeh. Ini bab yang berkaitan dengan kesyirikan. Kafirnya Yahudi dan Nasara bukan hanya dikarenakan mereka meyakini Isa anak Tuhan, bukan karena hanya semata Yahud mengatakan Uzair anaknya Allah. Itu bagian dari kekafiran. Dan termasuk dari bagian kekafiran yang ada pada mereka adalah mengangkat tokoh-tokoh mereka dalam hal penghalalan dan pengharaman. Apakah umat Islam ini aman dari penyakit tersebut? Jawabannya tidak. Bahkan umat Islam ini sudah dinaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam akan adanya manusia-manusia yang mengaku sebagai muslimin, tetapi mereka mengikuti jejak langkahnya al-Yahud wa Nasara. Sudah berulang kali kami sampaikan dalil, laqad tabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudda bil qudda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh akan ada di antara kalian, kalian siapa? Muslimin. Akan ada di antara kalian, kaum muslimin, orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya kaum sebelum kalian. Sampai-sampai kata beliau, saking miripnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhulu juhra dhabbin ladakhultumuh. Kalau seandainya ada di antara orang Yahudi masuk ke lubang biawak, maka semua akan ada di antara kalian yang akan memasuki lubang biawak dalam rangka mengikuti perilaku mereka. Kalau para sahabat bertanya, Yahud dan Nasara, apakah yang kau maksudkan dengan kaum sebelum kami yang dibangsa Yahudi dan Nasara? Qala faman. Rasul mengatakan, ya, kalau bukan mereka siapa lagi yang saya maksudkan. Mereka muslimin, berarti permasalahan ini genting. Mari kita pelajari agama kita agar jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kita, yang itu sebagai bentuk kekafirannya mereka. Hadirin kaum muslimin, penggambaran Nabi, sampai kalau seandainya ada di antara mereka masuk ke lubang biawak. Biawak itu besar apa kecil, Pak? Kalau ada biawak lubangnya besar seorang, itu komodo berarti, Pak. Biawak itu kecil, tubuh itu lebih kecil dari biawak kita, lebih kecil lagi. Tubuh itu kalau bahasa Arabnya itu hanya paling 20 cm, 25 cm. Bob. Ya. Kajal gurun pasir. Mereka mengatakan seperti itu. Rupanya kecil. Apa mungkin ada orang yang masuk ke situ kaum muslimin? Jawabannya tidak. Tetapi mengapa Nabi mengatakan kalimat itu? Ini sebagai pengungkapan Oh, sungguh-sungguh akan terjadi itu. Sampai-sampai kalau ada hal yang tidak lumrah pun akan ada. Model cukuran, model pergaulan, model macam-macam. Hah? Macam-macam yang tidak lumrah. Dia mengikuti mereka siapa? Ya, anak-anaknya kaum muslimin di negeri kita. Dari model cukuran, pergaulan, tata cara berpakaian, sampai di antara mereka yang memakai kalung salib pun ada di umat Islam yang melakukannya. Jahil betul. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah yang diberitahukan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, sehingga terjadi seperti yang disebutkan oleh beliau, akan ada di antara umat Islam yang melakukan semisal mereka itu. Dan berkaitan dengan bab yang kita akan bacakan ini pun telah bermunculan banyak sekali di tengah-tengah umat ini, di mana para tokoh didudukkan semisal Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Menghalalkan yang haram. Ketika Allah mengharamkan khamr, bermunculan beberapa tokoh-tokoh yang mengatakan khamr halal. Allah menyatakan, jangan kalian membunuh diri kalian. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Ternyata banyak pihak-pihak yang menghalalkan sesuatu yang membunuh diri manusia. Dengan berbagai macam alasan. Hal yang membunuh itu apa contohnya, Pak? Hah? Ada yang menghalalkan racun? Hah? Yang membunuh itu racun. Atau yang dipikir jalan yang diberitahu oleh pemerintah kita membunuhmu? Sinten itu, Pak? Copet? Ternyata ada yang menghalalkannya dengan alasan naik poin rokok meriang lah haram. Ini naik poin rokok putih sehat halal. La haula wala quwwata illa billah. Mewudle cewek ya, Pak. Maka hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an, penghalalan pengharaman banyak sekali sekarang ini dirubah-rubah. Wanita safar tanpa mahram, halal apa haram? Hah? Haram, haram dan halal, kacau otaknya. Yang namanya wanita tanpa mahram safar, maka diharamkan dalam agama kita. La tusadiru al-mar'atu illa ma bi mahrami, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang wanita safar yaumun lailah, satu hari satu malam, kecuali ma bi mahrami, kecuali dia bersama mahramnya. Hadza huwa muslimin. Ternyata sekarang diperbolehkan kumpul kebo atau kumpul manusia sekarang, Pak. Kumpul manusia, ya, tanpa nikah melakukan hubungan badan layaknya kebo, sehingga kumpul apa? Kumpul kebo. Hal yang hampir tidak menjadi aib di dalam masyarakat kita sekarang ini, suami istri bukan tetapi serumah. Menengkapi baiklah, jurnal baik, akhirnya menjadi apa? Satu hal yang terbiasa, dan kemudian mereka memberikan alasan ini, alasan itu, pembenaran pada ujungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza huwa. Menikah dalam keadaan hamil, halal apa haram ya kaum muslimin? Menjadi rancu pembahasannya. Padahal Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wauladul hamli ajalahunna yadhana hamlahunna." Seorang wanita yang sedang hamil, maka iddahnya, masa selesai masa iddahnya adalah dengan dia meletakkan kehamilannya, yakni melahirkan kehamilannya. Maka ketika dia masih hamil, berarti dia di tengah-tengah masa iddahnya, haram hukumnya dinikahkan. muslimin sekarang ini bagaimana kondisi yang ada? Tanpa kehati-hatian, tanpa kehati-hatian dinikahkan, sing penting duit kandel. Duit kandel, duit itu kandel apa tipis, Pak? Tipis, Pak. Bisa kandel amargi nopo? Akeh. Na'udzubillah min dzalik, wahai kaum muslimin. Pengharaman, penghalalan semaunya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Korupsi menjadi hal yang lumrah. Sebuah menjadi sebagai hal yang dianggap biasa sudah menjadi sistem di negeri kita ini. Besel-besel, artinya besel, suap, nyokok, rishwah, hal yang lumrah. Nek orang kaya gue, orang itu tender. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak seperti itu, maka akan sulit birokrasinya. Ini semuanya penghalalan terhadap yang haram. Ini dan itu kaum muslimin. Banyak sekali. Umat ini sudah mengarah kepada seperti halnya dilakukan oleh kaum Yahud dan kaum Nasara. Kita masuk kepada pembahasan kita. At-ta'abbudu bit-tahrimil halali kama ta'abbadu bis-syirki. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mereka beribadah dengan cara mengharamkan yang halal sebagaimana mereka beribadah dengan kesyirikan. Undur barakallahu fikum, perhatikan di sini. Tahrimil halal ini lebih dominan. Mengharamkan yang halal. Seorang ingin beribadah kepada Allah dengan sempurna, maka dia haramkan makanan-makanan tertentu atas diri dalam rangka bertakarub kepada Allah. Bagi saya haram makan daging. Dalam rangka apa? Supaya saya lebih dekat dengan Allah azza wajalla. Bagi saya haram makan buah-buah tertentu. Bagi saya haram makan ini, bagi saya haram makan itu. Ini yang dikerjakan oleh mereka-mereka yang beragama dengan perasaan. Mereka mengatakan ini haram, ini haram, ini haram atas nama agama, padahal itu adalah halal. Siapa yang mengharamkan lahm daging? Beberapa di antara mereka haram saya makan kambing dalam rangka supaya saya lebih dekat dengan Allah azza wajalla. Ghanam, kambing, halalan thayyiban, bahkan satu hewan yang dipilih sebagai hewan kurban. Ada beberapa di antara mereka mengharamkannya, sapi, atau mungkin dia mengharamkan kelinci, atau dia mengharamkan hal yang halal. Dalam rangka ta'budiyah, itu dilakukan dalam rangka ta'budiyah. Sebagaimana di kalangan Nasara mengharamkan nikah. Di antara pendeta atau beberapa sekte mereka mengharamkan nikah. Sampai mereka membujang dan menggadis begitu. Sampai mati katanya. Dalam rangka apakah itu? Ta'budiyah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Dia tidak dapat nikmat duniawi dan dia pun tidak dapat nikmat akhirat. Kenapa? Karena mereka mengharamkan atas diri mereka sesuatu yang Allah halalkan di antaranya adalah ini. Apakah dalam agama Islam ada yang seperti itu? Ada di sini. Di mana mereka-mereka orang-orang yang semangat religinya tinggi, keagamannya tinggi sampai tingkatan saya tabatul, yakni membiksu kalau pada agama yang lain. atau saya tidak akan menikah dengan bahasa Arabnya at-tabattul, hanya untuk ibadah saja. Ini haram. Ini dilarang dalam agama kita. Yang namanya menikah itu adalah sunnah para nabi. Para nabi menikah. Bahkan nabi kita mengatakan an-nikahu sunnati, man raghiba anha falaysa minni. Menikah itu adalah ajaranku, sunnahku. Barang siapa yang membenci salah satu di antara sunnahku, maka dia bukan pengikutku. Tetapi ada orang yang mengharamkan atas dirinya menikah, disangka itu dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza qaul muslimin. Di antara mereka bahkan ada yang mengharamkan harta benda sehingga dia tidak berpikir mencari nafkah, tidak berpikir duniawiyah, karena haram bagi mereka. Benci dengan dunia sampai mengharamkannya. Hidupnya hanya untuk berjuang di jalan Allah saja, sehingga anak dan istrinya terbengkalai. Padahal yang harus dipertanggungjawabkan pertama kali oleh dia adalah istrinya dan anaknya. Itu yang di bawah tanggung jawab dia secara langsung. Tetapi ini diabaikan, ditinggalkan begitu saja, tidak dikasih nafkah lahir batin, anaknya pun tidak diperhatikan pendidikannya. Dia muter-muter terus, muter-muter kaum, muter-muter kaum muslimin, melilingi apa ini, tugu air mancur, bukan. Muter-muter itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah jawalah atau jaulah. Mutur-mutur. Tidak memikirkan apapun yang ditanggungjawabkan kepada dia. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ditinggalkan oleh dia semata karena mengikuti jamaahnya yang mengajarkan dengan sistem seperti itu. Ketika ditanya bagaimana anakmu, bagaimana istrimu, saya titipkan kepada Allah. Bagaimana engkau bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jawabannya seperti itu. Jawaban yang salah. Nabi kita seorang nabi, memiliki anak, memiliki istri, memiliki negara, memiliki dakwah, tapi tanpa menelantarkan mereka. Hada huwa qawmul muslimin. Jatuh pula pada penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Hada. Maka belajarlah agama agar supaya kita tidak jatuh, agar kita tidak jatuh pada amalan mereka. Qala Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, bagi yang punya kitab silakan dilihat, min masail ahlil jahiliyyah, yang di antara permasalahan kaum jahiliyah yang diingkari oleh agama kita adalah ta'budhum, peribadatannya mereka. Ayat tuqrib, yakni tuqribuhum ilallah, penghambaannya mereka kepada Allah. Bitahrimi ma awjaballah, dengan mengharamkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Sesuatu yang hukumnya wajib malah diharamkan. Nah, hal yang ironis. Misal seperti bab yang sebelum ini, faharramu satral awrati, mereka musyrikin jahiliyah mengharamkan untuk menutup aurat fit tawaf, ketika mereka tawaf. Ketika mereka apa? Tawaf. Kama sabaka min halil musyrikin, sebagaimana telah lewat dari pembahasan kaum musyrikin dalam pertemuan yang telah lalu, bahwa mereka melakukan hal yang mengherankan, yakni tawaf dengan telanjang bulat tanpa selip pakaian, dan ini dianggap sebagai bagian dari ibadah. Kita keheranan, akal kita tidak bisa menerima. Aneh bin ajaib, apa enggak malu? Tapi begitulah mereka kaum muslimin tertipu oleh syaitan, mengharamkan hal yang wajib. Menutup aurat itu wajib, tetapi bagi mereka haram ketika tawaf di Ka'bah. Di sini kaum muslimin, jangan ada yang menggunakan akalnya, oh karena itu ya wong Islam nak tawaf gak boleh pakaian, cuman ditutupi dengan dua kain ihram. Itu lain pak, jauh sekali perbedaannya. Agama kita kaum muslimin mensyariatkan bagi orang yang melakukan ibadah umrah atau haji, ketika dia melakukan ibadah tersebut dengan menggunakan dua kain ihram yang menutupi aurat dengan sempurna, mengingatkan kondisi kita setelah mati hanya terbungkus dengan kain putih, kain kafan. Begitulah kita wahai kaum muslimin pada ujungnya nanti. Amalia memakai dua kain ihram itu bukan berarti dikarenakan ikut-ikutan musyrikin jahiliyah telanjang bulat, tidak memakai celana dalam, kaos dalam, kaos baju, cuma digantikan dengan dua helai kain ihram. Tidak sama sekali wahai kaum muslimin, itu jauh berbeda sekali. Bisa dipahami hadirin, orang kalau dikainkan kain kafan itu dilucuti pakaiannya. Yang dikenakan badannya hanya dua kain kafan atau tiga, bukan dua, tiga kain kafan yang dililitkan pada tubuh dia. Tiga itu dikarenakan kalau dua belum sempurna. Dua kain kafan, satu, dua. Kalau diberikan ke tubuhnya, belum menutupi sempurna. Belum bisa masuk ke sana, dia belum masuk ke sini. Sehingga butuh tiga. Di bawah satu, kanan, kiri, satu. Sehingga kalau ditutupkan ke arah sini, ke arah ini sempurna terbungkus. Kalau tidak ada kecuali satu kain atau dua kain, tidak masalah. Yang penting tertutupi kalau seandainya tidak ada. Demikian pula kita ketika melakukan ihram, mengingatkan kita akan al-maut, bahwa kita tidak membawa apapun kecuali itu. Bisa dipahami hadirin? Kita masuk kepada pembahasan Syekh Salaf Fauzan. Wa kadzalika al-yahud wa an-nasar. Demikian pula al-yahudi dan nasar. An-nasara harramu ala anfusim kadira min at-tayyibat. Orang-orang Nasara, mereka mengharamkan makanan-makanan yang tayyibat, yang halalan, tayyiban, diharamkan oleh mereka atas diri mereka. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, ini haram, ini haram. Apakah itu bentuknya daging atau bentuknya yang buah-buahan, sayur-mayur tertentu, mereka mengharamkan. Padahal hukumnya halalan tayyiban. Wal yahud abahu li anfusihim ma harramallah. Adapun kaum Yahudi, mereka jatuh pada menghalalkan hal yang haram, membolehkan hal yang haram. Misal apa? Ar-riba. Riba. Allah haramkan riba dengan jelas dalam Al-Quran. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Beda tidak pak jual beli dengan riba? Beda atau tidak? Kan pada dene untung, pada dene menggunakan duit. Apa bedanya di situ pak? Hah? Ini butuh pelajaran khusus tentang riba ya kaum muslimin. Bedanya kaum muslimin untuk perhatikan, saya beritahukan satu di antara hal yang rumit, jelimet, susah difahami. Semoga ada waktu. pembahasan jual beli orang dagang, layaknya berdagang dia pulakan barang, dia punya tempat wadah untuk dia tempati, ya, dia beli barang-barang tersebut. Jika dia yang beli, alhamdulillah dia dapat untung. Kalau tidak, ya resiko dia. Kalau barang itu mudah busuk, ya resiko dia. Kalau barang itu barang yang awet, ya keuntungan dia. Ini jual beli ekonomi. Ada praktek jual beli yang hampir mirip, tetapi itu adalah haram. Antum mau beli sepeda motor atau mobil atau rumah, datang ke bank, tolong belikan rumah itu buat saya, harganya 100 juta. Kemudian saya akan beli ke bank dengan dicicil menjadi 120 juta. Ini jual beli atau bukan ya kaum muslimin? Jual beli. Artinya mengatakan jual beli. Bank beli ke perumahan. Banknya bayar dulu 100 juta. Saya enggak mampu. Karena itu saya menggunakan jasa perbankan untuk membayarkannya 100 juta. Dengan hilah, dengan tipu daya, seakan-akan transaksi jual beli. Tolong belikan dulu. Kamu beli sana 100 juta. Kemudian saya beli ke kamu 120 juta dengan diangsur. Ini kan jual beli. Halal. Jawabannya kaum muslimin perlu mengatakan, ini bukan jual beli. Ini bukan jual beli. Apakah pihak bank mau kalau seandainya saya tidak jadi beli? Hah? Mau? Mau tidak? Sebagaimana saya beli barang, saya mau beli ke toko, saya ada barang ini, saya tertarik ini. Kemudian 5 menit belum deal, belum terbeli, cuma tertarik barang itu di toko. Kemudian saya tanya si bulan, ada barang yang lainnya ini, akhirnya depending. Saya minta maaf, saya enggak bisa beli. Kali ini saya belum jadi beli, mungkin suatu saat jadi beli. Nanti nunggu kesepakatan atau apa. Si penjual tidak masalah, karena memang dia punya stand, barangnya milik dia. Mau beli silakan, enggak jadi enggak apa-apa. Tapi pihak bank maukah seperti itu? Apakah dia sebagai pedagang? Apakah dia tijara di situ? Lah, dia minjemi uang tetapi dengan model seakan-akan jual beli. Padahal itu ngutangi. Dengan adanya tambahan 20 juta setelahnya. Hadza wa qaum muslimin yang manusia banyak tertipu padanya, semisal leasing. Tahu leasing, Pak? Kalau dulu waktu saya kecil ada leasing. Licin waktu dulu. Apa licin? Sekarang leasing. Apa itu leasing? Saudaranya licin apa? Oh, bukan, itu sistemnya memang seperti itu. Dibayar dulu pihak mereka dan kemudian kamu ngangsur pada dia. Kemudian lebih jahat lagi, kamu sudah ngangsur sampai 30 kali. Ketika tidak bisa, barangnya diambil. Ini jual beli model apa ya kaum muslimin? Apakah ada orang jual beli seperti ini? Ini bukan jual beli, ini hak pinjam kata mereka. Ini hak apa? Dikatakan sebagai sewa. Uangnya hilang, motor dicabut. Berarti kamu telah menyewa 30 bulan dengan angka sekian. Wah, ini ngadali wong, Pak. Wong dikadali. Itu bukan kadal, Pak. Oh. Heran. Tetapi ini dihalalkan. Berusaha bagaimana? Ini bukan jelek. Ini sekarang tidak ada riba, Mas. Sekarang sudah jadi bunga. Jadi riba itu jelek. Tapi kalau sudah jadi bunga, itu bagus. Ini kaum Yahudi zaman dulu sudah melakukan praktek-praktek seperti itu, menghalalkan riba. Menghalalkan apa? Ar-riba waqadnuhu anhu. Sungguh mereka telah dilarang dari praktek ribawi tersebut. Wa'akluhum amwalan nas fil batil. Kemudian juga Yahudi terkenal dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil, melalui cara penipuan atau melalui cara-cara yang diharamkan. Wal musyrikun, demikian pula dengan kaum musyrikun, haramu anwa'an min bahimatil an'am. Mereka mengharamkan makanan-makanan dari bahimah. Bahimatil an'am yakni hewan-hewan ternak yang halalan tayyiban. Di antaranya mereka mengharamkan memakan dari hasil sungai atau dari hasil laut atau danau buhairah. Wasyaibah, ada yang mengharamkan hewan buruan, ada yang mengharamkan ini dan itu. Sesuatu yang halal kemudian diharamkan oleh mereka dalam rangka apa? Disangka dengan mengharamkan itu maka menjadi dekat dengan Allah Azza Wajalla. Di negeri kita kaum muslimin perlu kita terangkan kodok itu halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Yung sudah mau ngomong haram bingung di doljan duitnya gede pak. Haram itu katak dalam bahasa Arab adalah adifda'. Tidak. Ada usaha di beberapa orang untuk menghalalkan hal ini. Dengan ini dan itu. Yang kita akan bahas di sini kaum muslimin, ada beberapa orang kebablasan dalam mengharamkan hewan yang disangka mirip dengan kata rajungan, kepiting, apalagi pak? Dikarenakan hampir serupa dengan katak. Dari siapanya? Hidup di dua alam. Alam kubur dan alam dunia. Ini dibantah oleh para ulama kita. Katak haram ada nas. Naha Rasulullah SAW an qatli ad-difda'. Rasulullah melarang kita untuk membunuh katak. Maka hewan yang diharamkan untuk dibunuh, maka hukumnya haram untuk dimakan. Bagaimana kalau saya makan hidup-hidup? Oh, monggo. Mesti mati yang jeruk, pak. Nek orang malah ngenduk, tidak kaya banget, pak. Seorang saya mengen kodok maning, gue kodok terus. La hala wa la quwwata illa billah. Haram. Haramnya kata karena bukan karena hidup di air dan di darat. Ini batil alasan ini. Tidak ada nas sama sekali. Ini karena akal manusia saja. Ini kata haram kenapa? Didapati oh ternyata bisa di air dan bisa di darat. Untuk kemudian diambil kesimpulan oleh dia, hewan yang hidup di air dan di darat maka haram. Semisal kata tidak kaum muslimin, jangan seperti itu. Jangan berkebablasan kemudian jangan mengharamkan rajungan, mengharamkan kepiting. Ku merasa lebih suci, saya lebih saleh daripada kamu. Kamu masih makan rajungan, kalau saya enggak. Waduh, saleh dan tidaknya gara-gara makan rajungan, pak. Kamu masih mau kepiting, saya tidak. Saya boros, saya hati-hati. Kepiting kan hidup di dua alam. Salah, wa'alaikum muslimin. Mana dalil perkara? Segala sesuatu dalam bidang al-aqimah, hukum asal makanan, halal, sampai datang dalil pengharamannya. Dengan nas. Ini masalah makanan. Jangan gegabah, wa'alaikum muslimin. Rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga tidak seperti itu. hidup di dua alam, di dua air dan darat banyak. Semisal, apa lagi bang? Penyu. Bisa di darat? Penyu dengan sejenis kura-kura dan yang lainnya. Itu luar biasa nikmatnya, bang. Nah, kalau ada saya mau. Saya pernah merasakan itu di negeri seberang sana. Masya Allah, farhan jiddan. Nikmat zin, masya Allah. Lebih daripada lahmu kanam wal ibul bakar. Enak sekali. Koma diharamkan gara-gara ini. Nah, ini hewan laut. Masuk pada hewan laut. Hewan laut semuanya halal sampai pun bangkainya. Tentu ying sebelum busuk. Ya, ada beberapa mentertawakan ini sudah busuk makan. Ya tidak seperti itu. Ada jangan kebablasan. Jangan apa? Kebablasan. Anjing laut halal atau haram? Anjing lho pak. Itu halal. Kenapa? Karena itu bukan kalbun. Itu istilahnya negeri kita anjing laut. Tapi itu bukan masuk kalbun yang diharamkan dalam agama kita. Tapi kalbun pun yang dipukul kain-kain, mak. Hah? Itu pun ada usaha menghalalkannya. Yang haram itu kan air liurnya sehingga kalau tangkapnya dibrak, sisanya halal. Mandasmu. Mutakmu. Gampang sekali menghalalkan dengan syahwat tanpa dalil. Hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga bab ini panjang. Ya, tetapi Syekh membahasnya satu lembar saja. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.